saking pundi, Pak? Sing omah sengaja mrene. Linggih, Pak. Bagen, enak ngadeg. Kien tembok kotor kabeh, beli niat dilabur ta? Kulae gandeng ngraos, Pak. Namung boro-boro kangge ngelabur griya, Pak. Kangge dahar mawon saug Senin Kemis. Beli takon mangan. Kien umah wis oleh tulung wulan kontrakane beli bayar-bayar at priben karpe. Enggi, Pak. Aja ngganggi e bae. Laki nirena beli. Wonten, Pak. Coba kongkon meneh. Umah katone suker. Ditunggoni angger. Bayar kontrakane beli bener. Hah, gawe keder. Kang. Anak Pak Mantri. Pak Mantri siapa sih? Pak Mantri sing duwe omah kien ki. Bener waran lah kabae. Ah, wong wis duwara anak. Kelo sebagai ditemoni sedelat. Tamu pirang-pirang tamu kita ki wong kien bae kang gemeter bae ngadepane. Sing wau ta Pak Mantri? Ya, wis entok segelas lamun disuguhi wedang sih. Sekian mengkenen ke, Samit. Pripun, Pak. Anane kita tekan mrene. Sebab wis oleh tulung wulan lawase kontrakan umah iki beli dibayar-bayar. Dadi sira kepriben arep niate? Ya maaf, Pak. Wong kulae kerja lagi boten timun ning akal, Pak. Udud dugi teng klobot, dahar sawek Senin Kemis. Beli takon mangan. Beli takon udud. Beli takon klobot. Sing mau gak sing mau. Pikir nang bayar kontrakan umaku. Aja nunggak maning, nunggak maning. Tuli tunggake kayu rengas, tak oleh kanggo mangan. Bakat tunggake utang, kan mantak jiret dulu. Ya mimi sinapa antok baik kanggo ngeliwet. Ya mama siapa ngupai belanja setitik temen? Ya mimi sinapa pandongane beli mandi? Ya mama siapa nggur-nggur kaya bidadi? Wis, wis, wis. Kita mene perlu nagih sewa rumah. Dudu arep nonton wong pepangloan. Sekian masih tak kupai kelonggaran ke? Pripun, Pak. Lamun telung dina maning masih durung beres, kepaksa sira karo soma angkat kaki. Nyingkir si rumah kita. Kita gawe rumah kian. Dudu kanggo andon ngau bewong apes. Tapi kanggo usaha. Uma bisnis. Uma komersil, ngerti? Ngertos, Pak. Wangsul ta, Pak? Balik-balik kan beli-beli ya. Urusan kita. Mader beli balik masa bayaran. Ari dipikir wong urip biaya beli setitik. Maca koran, nonton televisi saben bulan bayar. Nyetel radio saben bulan bayar. Kariambekan bae kang beli bayar. Butuh padang-padang listrik saben bulan bayar. Wong goblok dadi pinter sekolah bayar. Wong goblok dadi pinter ngaji bayar. Wong lanang butuh wong wadon butuh wong lanang terus kawin bayar. Ya, turun ning hotel esuk kudu dibayar. Sampe tekan ning omah antak tunggoni saben bulan kudu dibayar. Ya sampe ane mikir tak beli. Kini omahe sapa? Ya omahe Pak Mantri sira kudu bae ngomong konon. Ya wis kudu bayar kontrakan. Bakal beli pengen bayar gawe dewek omahe. Wah, gawe dewek tambah repot mi. Repot teh. Umpul-umpul dingin bahane. Bata, watu, kapur, gendeng. Ngundang dingin tukangnya adu rega. Gawe dingin gambare. Ijin dingin. Bayar maning ijin. Aku bayar melulu kari ampekan baik kang beli bayar wong urip. Ya wis sekin mengkenen mi. Wong kita kedua sedulur sugi Kang Mardia. Yang cangga coba-coba. Tekan ning Kang Mardia. Kakang kita ya pada Kakang Ira. Rerenekan ning Kang Mar. Biasane wong lanang sepira galake dirayu ning wong wadon pasti luntur. Ya bener ega sampean sing marek manaku. Sampeyan sing gak diadine. Masih kelingan baik kita disewoti tahun buri kan. Los gak mangkat siramana nih Kang Mar. Mau gak ah lo sampeyan baik. Pasti oli njaluka utang gede 50.000 cilik ke 30.000. Ya sampeyan baik dikit. Kobo katan sampeyan bioling kok kita sing mana. Jadi maksa kita mangkat. Ya wis dongak nang bayami. Ya wis males. Kita harus mangkat ning Kang Mardia. Napa balik maning ku mak? Ih kita ku kelingan be tahun buri mendak ning ngarepeng lawang. Disek wotin tong bersih ning Kang Mardia. Gara-gara kita nyaluk utang. Los gamikin mah ganti uang nyacak sira. Bokat hari ngadepi sira wong wadon maluntur Kang Mardia. Dari kita sing mangkat. Los ga? Ya wis mah kita mangkat ya bagen. Sampainya aja lunga-lunga ya. Wis kita anteng bening umat. Laka bae wong wadon kaya sira kumi bela ning wong lanang. Sanggup nutupi wewirange wong lanang. Los ga mi sekian mangkat. Bokat kita balik ke sore aja kelangan ya Kang. Sekian mangkat ya misire ya. Iya mah kita ini mangkat. Balik maning sirak wis ngeloyong. Ah, kayak dipikirku. Kelingan baik kita kukang lagi bengen disewoti kah. Jaluk utang mana. Sing mau ngawat, belajar gelem kita baik kamangka. Iya las, kaya sampean baik dikit ah. Angger-angger mau wong lanang ba. Wis sirak menang ningu mangkene ya. Iya las mak. Kita kamangkat. Di pantas ya gak sirah gami wong wadon kang mangkat ya sampai ke kloyong balik paning yongan. Wedi kelingan bae tahun buri los gak pantas-pantas ya sirah mi. Belana gain wong wadon aja sok nyingap-nyingap bae. Angger bae wong wadon ku dibutuhkan tenagane. Wis los mangkat kin mana los. Dari kita sih mangkat teh. Ya wis mak, mangkat ya. Doakan moga-moga sing oli. Jadi pira utangnya 50.000? 50.000, lamun oli 50.000, 30 kanggo bayar kontrakan rumah, 15 kanggo modal dagang rokok, 5.000 kanggo gawe dongdangan ane. Ya wis mak, doakan moga-moga sing oli ya Maya. Ngati-hati ning dalan, maklum Kang Mardia iku ngeliwati karang suwung jagate bukat anak apa-apa, aja nggo-nggo maning gami. Iya wis mak. Ngati-hati ya, Mi. Coba pengen takon ya. Alat-alat yang tak pesen wingi ka? Ya, tak perintah nang, kongon ngumpul nang, kongon nyiap nang, coba. Apa-apa, wis ana durung? Sedia, obeng, kampak, linggis. Gegep, tambang, wis dikumpulakan ning rangsel. Oh, ning rangsel ya? Iya. Wis lengkap ya? Komplit. Oke, kini mengenai ya. Iya. Rencana kita kang tak runding nang wingin-winginan ya? Iya. Mungkin bengi mangkat singuma jam 10 ya? Iya. Ajak kalian ki. Iya, iya. Kini mumpung masih jaga tema siawan ki, enak kayak midang mbak ya. Ngomong-ngomong, siapa ku? Laku dia kan lah ya? Ya? Gembleng tenan ya? Lah ya ya. Ih, siapa ya? Bocah putih pisan ya? Kayak tambah marah. Ajak ki, kalungnya ki. Gelang ke. Sebagian kita alih-alih baik. Nu, tambah mene bocahku ya. Mene. Marek kesempatan marek mene. Ayo ditakoni. Di sapaiku lagi melaku katon ayu. Apa oli lamun kita pengen melu. Ngaksiye. Aja sewot mantek jadi ngilakani. Yen maksa sewot pulang ajak ora wani. Ya bagen dinimbang diguyoni. Aja goda lan aja berbeda. Sebabeku ladu takon itu. Orang nyangka pinter ngomong. Yen lagi sewot ora isi ning wong. Boka durung ana jodoh. Wong kula pengen peparekan mong ado. Biar ladeni wong goblok lan wong bodoh. Yo mong beki. Kota Cirebon Desa Wanasaba, tuku kayu oli kelapa. Kula takon gage jawab Ari Ayu arane sapa? Kayu lancip kayu tembesi. Tuku kelasa separan-paran. Duduh hansip duduh polisi. Ora susah takon aran. Kayu lancip, kayu tembesi, kayu jaran, ake ulai. Dudu hansip, dudu polisi, takon aran, laka salai. Abang-abang soroteng wulan, nabu kemong rasaning badan. Tinimbang diguyoni sedalan-dalan, bagin ngomong karo wong edan. Sombong ya, wong adon sombong. Batur kita diciri kabe ya. Hei, rungakan ki. Rujak pace panganan nona, cempaluk panganan dongbret. Aja ngecelan aja ngina, ki keceluk si tukang jambret. Arp dongbret arp tarling, kemandi godongnya papat. Arp jambret, arp maling, beli wedi karuang jahat. Lamun gelem arep tuku klambi burkat. Lahan tuku tapi sekaligus tuku papat. Beli kiem, beli arep, beli doyan bagin minggat. Yuk, abri pengen plesiran ning Borobudur. Numpak sepur lamun langsir maju mundur. Beli kiem, beli doyan, beli arep. Bar mungging dada, wong urip ajak buru nafsu. Nafsu kodok, nafsu deleng, nafsu yuyu wadag-wadag. Ajan dodok, ajan ngadeg, lamun layu, tak kudag-kudag. Kayu malang ning balai desa, ari ngomong aja kentongan. Kembang tomat, kembang gorda, kecipir megare bareng. Ajang ngemat, ajang goda, beli naksir sekuku irang. Sombong. Lamun angger sampean berbeda, tuk laporan gening pamung desa. Sebab kula beli terima. Mangga mangga ya mangga, pokat gawe perkara. Beli kesenggol, beli kejawil, bukti langka. Kacang jawil, telur cinta, jawal jawil ngajak kenal. ana bae tekang dalan je. Anggur-anggur bocan nom padha guyoni. Namun kita beli melayu arep apa kaken. Bocah ku apa beli delang-delang dikit ya. Guyoniku wong prawan pirang-pirang. Wong randa ake. Wong wadon kang sengaja ngelayani wong iseng pirang-pirang. Wong kita wong duwe laki jadi guyoni. Anak-anak baik. Duh, ya moga-moga baik kitaku. Kamar diai anak. Menawa baik tekang kana kitaku dipayu utangi. Oh, no, Kacung. gar pada utang. Alam pintal, Pak. Kula kelaparan, Pak. Kula sekintal, Pak. Pak agar utang aja ning wawadon. Sinten sinten? Wawadon ora kuasa. Kuasane ning walanang. Oh. Nek kemawon, Pak. Walanang. Kacung, nok. Engko padha ngenteni ya. Nggih, Pak. Engko walanange tak undang. Nggih. Kang Mardiah? Hmm. Coba Kakang tangi ya dikit. Ana apa sih? Ya tangi bae, duwe tamu. Tamu? Wong arep pada utang, Kang. Pengumuman. Pengumuman. Sepisan maning pengumuman. Lita litu. Iki ninggange ning dina Sabtu. Kita bling layani wong pada butuh. Bagen dunia kita supaya wutuh. Gampang sejen waktu. Ayo KBB pada metu. Lamun beli metu kepengen tak watu. Wotorok bu. Utange bloli pada madani pada moyoki kurang ajar. Bocah apa iku? Eh, Sira masih dekembe. Apa-apa Sira? Kula sengaja pada utang, Wak. Padu tiling pintal maupun kangge tumbas garam anggonya don. Utang? Nggih, Wak. Apa Sira beli buru? Beli pun sih. Dinakin kang lagi di pantang. Kita beli layani wong arep pada utang. Ayo balik. Wah, kepengen tak tendang. Wah, kemar dia gendol. Wish. Koret-koret. Kurang ajar. Utangnya bloli je pada madani. Moyoki kurang ajar itu bocah. Aduh. Mih. Napa, Mak? Siraku kayak beli ngerti. Napa anak bocah mene pada diterima mengkonon? Ngerti coba. Pengen sih, Mak. Ari dina kini, dina pantangan, dikena kita ku. Utang-utang akan uang-uang dikena. Apa mani sifatnya tangga batur. Lagi sedulur dewek kan dina kini, dikena, beli dipahit. Punten, mangga, ai, sari yem, nggih yuk, karo sapa yem, kia mekan mawon yuk, ari laki nirai beli melu, boten tenggeria mawon, ai dari dewekan baik, pangapunten kula ya yuk, iya. Anu Kang Mardiah wonten ta yuk? Anak lagi turu bae Kang Mardiah sih. Tangekaken lah yuk. Kula badhe wonten perlu. Arep perlu karo Kang Mardiah. Nggih sekedhap mawon yuk. Ya engko diundang. Kang Mardiah? Coba Kang tangi dingin Kang. Ana apa sih ah? Ana sariem Kang dolan Kang. Sariem? Iya Kang. Kang. Pangapunten kula ya, Kang. Iya, pangapura. Kabaran wonten ning griya ya, Kang? Iya, ana ning uma. Sira karo sapa, Yem? Kiye mekan mawon, Kang. Numpak apa sira mene? Melampa mawon. Maksud dira apa napa mene? Kulaku, Kang. Mriki soten dikengken Kang Samit, Kang. Pongkon apa? Kang Mardiah. Surep kiambek. Kulaku Kang. Kile masih ning griyane tiang sanes Kang. Tigang sasi dereng saged bayar. Maka Kang gadai pamantri Kakang. Saben dinten nagi mawon dugi mali dugi mali. Dados kulaku kepaksa. Disurung-surung kenging Kang Samit Kang. Pokon apa? Meriki soten. Kengke nyuwun tulung teng Kang Mardiah. Tulung apa? Pada nyun utang yatra, Kang. Agengnya seketewu. Alite tigang dasa ewu. Jadi tulung nyili duit? Nggih, Kang, nyun disukani. Apa sih beli mapagi uang balik singkene? Sinten? Kan nembebe pada pating bolong balik sing kita, tak kusir. Soalnya utang. Ninggangin dina Sabtu. kita beling upai diwongkar lagi pada butuh. Mengkonon kan tumurap ning sira, kita beli bisa upai ning sira. Langka-langka duit. Aduh Kang, tulung Kang nyuwun disukani. Mandana pas sewote mawon, Kang Samit lamun kula dugi boten bakta yatra Kang. Sewot-sewote ning sira, ning kita semasaa. Kang, nyuwun disukani Kang. Langka duit, langka. Boten seket ya padu tigang dasa mawon Kang. Beli 30, beli 10. Dari kita langka duit, langka duit. Kang, tulung Kang. Pinten duka pinten Kang. Beli sepinten, beli rong pinten. Pinten nira dewek. Terus boten disukani ta Kang. Beli langka, langka duit. Ya sampun Kang. Padu satu semawon kangge numpak beca Kang. Ngobaya ngerana itu ya. Paringan majikan. Nah, satu sikit. Suwun. Benjing esuk-esuk mriki mali majikan. Iya sing sering ya. Nggih. Kecuali wong ngemis dina Sabtu kan kena. Lagi sira wong utang, bayare alot, angel. Sira ngomong apa? Ngomong apa Sira? Yang sampean ku Kang, aja tegel-tegel temen Kang. Yang sarimku adine sapa, sedulure sapa. Bener adik kita, tapi wong males. Samit gue males, iki li, oli-oli wong males. Bakat mene langka maning kepengennya utang, jaluk, tuman. Wis toli Sira aja parek-parek. Wong kere kun gue. Gue ketularan kere ya Sira. Ayo mene. Kang. Aja sampai nemen-nemen. Untung ning awake Samit. Alah, usah aja kakek ngomong. Pokoknya si kini ki bling nyingkir-nyingkir. Mana coba nyingkir? Kurang ajar bener. Sampun Kang, aja tukaran. Ayo. Boten maksa Kang, arep boten disukani sih. Sampean ku katone bae menusa. Nanging pikirane si pikiran sato. Aja kejem-kejem temen Kang karo sedulurku. Wis aja kakek ngomong. Kadri sampean ku bengene melarati pada karo kula. Sugi soten kepokokian. Aja kadiran Kang. Kadri dunya ku barang titipan, barang sumampir. Tadi beli pai ta Kang? Beli apa pai? Hancen kejem sampean. Usah yang mana? Lunga. Enak bae ayo lunga. Batok. Dan ditukaran be kita karo abi kita ayo lunga. Ingat menak Kang. Wong kejem karo sedulur. Pangsa langgeng Kang. Sampean ingetaken sa pemburine. Bisa ngundak-ngundaki kula. Bisa gorek kulit bongko sedalan-dalan. Kurang ajar. Permisi Kang. Ayo lunga. Sen dina beda-beda paribawane. Wingi-wingi kita kepusing memikiri sewaan Uma. Hari dina kin sekloi ngabong wadon tak perintah teger bae. Teka esuk lan sore Pak Mantri, ya tak layani apa bener ya. Tak beres siapa mustine. Apa kena lah si Pak Mantri dugi dawamure ya Pak. Iya, sekin teka waktu ne. Priben soal kontrakan umaku beres Pak. Oh, syukur-syukur hari beres Pak. Kula lagi merintah wong wadon Pak. Ken dugi marani griane kakang Kang Mardia. Oh Kang Sugi Kang. Kang Sugi melawadunya. Oh iya iya iya. Sumber para bapakku. Oh seru terkenal Pak. Pasti ini ngasih ya Pak. Ya syukur. Samun kuatos. Sabar sekedap ya Pak. Ya berapa apa tekenten. Kula pengen ngormati bapak. Kaulan. Kaulan beriben. Sebab kula delat maningki beli dua sangkutan perkara sewan umah karo bapak Kang Telung Wulan. Iya. Kula pengen ngormati bapak. Bade kula suguh nginum doyane kopi ta teh. Oh, soal kunci. Kopi bae kopi. Kopi. Heeh. Asal ngodok kula kiambak, Pak. Iya, iya. Mangga sekedap kula pendet ge, Pak. Iya, iya, iya. Kebeneran samun teng dhuwure nampan. Mangga, Pak, dinum, Pak. Oh iya, aduh, buketisannya. Asal ngodok kula kiambak ini, Pak. Iya, iya, iya, iya. Ya, kaya-kaya kula ga melu bunga, bakal Pak Mantri gelem ngormati kula. Beres beli urung Pak perkara saya. Syukur soal kunci. Lah, si wong wadone dugi. Oh iya, kok beneran pisan maning. Dawa mure sira kumi. Anak-anak Kang Mardiye anak. Anak. Oh, Pak Matri. Dasar wong lempeng gorokan ya kene, Pak. Ya wis beres tadi ya. Nggih. Anu, rabine anak, yayu e anak. Anak lagi kumpul kabeh. Oh, ninggang, Pak. Cocong. Pancen Kang Mardia kumpul karo rabiku beli ninggang roh minggu sepisan. Iya, iya. Dilalah kang ngurusaken sampean lagi kumpul kabeh. Dadi yen didempeti duite ami diitung 10.000 dempet, 10.000 dempet dikareti krekek. Dinek nani Pak Mantri gage beres. Jagate sonten Pak aja digawani ning kantong dislempet monteng weteng Pak ya slempet. Oh iya dikaret slempet tutupi kaos kono. Nggih. Iya beres. Srok mi endi duite? Aja gemuyu-gemuyu bae. Hehehehe sira kudu bae sopan ana tamu gede. Maaf ya Pak. Wong wadon ki mangkate mlaku bae Pak dadi kepegelen kini. Oh. Dengkule teklok sikile linu. Nenumpakan sotek tepoko balike rupane mah kepoko oli duiteku. Ayo mau si durung duit mangkat. Nggih. Ya. Masih kerasa pegeleku Pak. Iya iya iya. Lan maning wong wadon kula iki priayi kagok. Priben sih? Ning warung pengen numpak motor, ning pasar pengen numpak motor, ning kamar mandikan lamun liwatir nabrak tembok mah pengen numpak motor. Aduh. Dadi bakal mlaku pegel titik kayak konon Pak nafsu gitu. Ya butuh maklumi, butuh maklumi. Nggih. Struk duite diitung di dempeti 30 dikareti jepret-jepret dinekaning Pak Mantri. Mbak teh teng wetengone Pak dislempet ya. Iya, dikareti karo terpelan kok. Heeh. Pancen sampean wong lanang sing nyiksa wong wadon. Heh. 50.000 maning lamun dipai ya. Jaluk 100 perak babe dipai. Dadi duit doli ta beli. Loli. Duit bloli mi. Oh, dadi mengkono. Tiwase kita ku seneng ning pikiran. Angger be model kin, apa sengaja? Apa bener-bener? Pasrah urip nyaluk urip. Ya iya sing bengen kan tetep ngomong kono. Pasrah urip, pasrah pati nyaluk urip. Mboten pasrah urip, Pak. Ya, angger ya. Toli tempoe priben maning. Terserah Bapak mawon, Pak. Tolar arepan dialining dirai kita ngadepi Pak Mantri. Ya sebenere sih beli kena mengkonon. Coba lamun menusa prihatin sih. Ge, contoe. Ki, contoe badan kita ki. Berunang tuh. Nggih, Pak. Bagian kita kerjae cas-cus sedina paling gede oleh 500 kan. Tapi kena prihatin. Bisa tuku kiyut, bisa gawe kiyut, bisa kanggo alat-alat apa bagian bisa keturutan. Tapi ning kono dasar beli bisa nyusun keadaan Ngolis menis-meni amblas entok, amblas entok. Akhirnya kin kontrakan rumah beli bisa bayar. Harapan priben. Nggih, paduh, dadi priben. Nah, dasar. Nggih. Kita masih sabar. Tepai tempo sedina maning. Nggih, Pak. Gelem ora gelem tepai tempo sedina. Dari sedinten mali ya, Pak. Lamun sukiki beli bisa bayar maning utawa beli bisa bayar, beli bisa nglunasi. Angkat kaki singkene. Balik ngendi bae tempat ira. Nyingkir aja sampe nunggone ning omah kene. Ngerti? Nggih, Pak. Dasar. Apa dadi ngladeni ning wong urusan maning urusan maning. Begi yo. Wong wadon siraku ya. Kayak kelingan wong wadon ora ngarteni, ora bisa nutupi wirange wong lanang. Ora bisa nutupi isin-isine wong lanang. Sekin bukat Kang Mardia beli percaya apa yang sirak Kang Mangkat on. Kita mangkat dewek wong wadon langsung mana. Iya wis les Kang. Tek dongakaken moga-moga sing hasil ya Kang. Menawa bae ari sedulur dewek si Melas. Kang, Kang Mardia tiwas Kang adi sampean samit Kang. Sira apa utang mene kuna? Iki. Utang apa sira? Kula utang pari ki. Pira? 5 kintal. 5 kintal? Iki. Cukup 5 kintal? Cukup. Oh, aja khawatir, enak ngoko ya. Hari sira sinok? Kula siatra mawon ki. Duit? Iki. Pira? Sudah saya bu mawon. 10.000? Iki. Ana, aja khawatir ana. Iya. Yen mengkenen ya nok. Bakat apan utang ning gua, aja wong loro. Siji-siji. Dinakin siji, kiki siji, konon ya. Kiki. Nah, sira tekai kari jadi mundur bae dingin nok ya. Terus kulewang sulki. Iya, gampang kiki engko sira mene. Kiki. Aduh. Nek wong ndi? Yang rike mawon ki. Ih, bocah kene. Nggih. Aduh, anak siapa ya? Aduh. Oh iya. Iya, anaknya Batur, bener. Tadi perlu duit kan, nok? Nggih, Ki. 10.000. Nggih. Iya. Kin mengkene nok ya. Berhubung sira kang teka wong wadon, ya. Jadi urusannya mana karo wawadon? Oh, kali wawadon. Iya. Mancing bae nok ya. Nggih. Aduh, pinter. sih. Bakatan listriknya padang pasti wong punten. Mangga. Siapa ya? Oi. Amit Kang wonten griya pangapunten kula Kang. Iya, pangapura. Rupine badhe kondangannya Kang angge jas Kang. Ah, beli. Sampun panen dereng Kang teng ngriki Kang. Wis panen. Oh, sampun Kang. Kira meneh karo sapa, Min? Ki ambekan Kang. Dewe kan? Nggih. Apa-apa sira mene? Anu Kang, kula ku mriki soten. Ki. Hah? Kesuwun, Ki. Ai wis tenok. Nggih. Wis dipaing wawadone. Sampun. Heeh, bener. kin mengkene nok ya. Nggih, bakatan utang ni wa ngerti beli. Pripun sih? Bakat 10.000, balike 15.000. Nggih pun ngertos. Wara ya ni batur-batur ya. Nggih, Pak. Kage kono batu utang wa kon ya. Mung dinakin ya. Nggih, Pak. Ya pun permisi, Pak. Iya. Sana tamu dados ya, Kang. Iya, anak. Anu, Kang, kula ku mriki soten. Pak. Ya, kabranan ae, Pak. Ih, kula ku wingi sore ku mene, Pak. Mene? Heeh. Pri ben? Parang anu wae langka. Ya soal motor le, kula ku sida wae lah, dolah. Sida? Heeh. Oli beli semono. Nganyake wae pira bae? 13. Oh, motor masih bagus nganyang 13 bae. Badhe tumbas motor ya, Kang. Iya, apa tuku motor? Wis mengkenen, Pak, ya. Hah? Wis tak jaluki 15 bae lah. Bakatan oli 13. Wis 13 lah. Soale motor ngisi, Pak. Ya wis 13.5. Niku nek motor bener ta bebek, Kang. Dudu bebek motor. Motor sangat bebek ya, Pak. Mucuk priben. Wis kira-kira dadi bae lah, sok. 13.5. Sah, dadi, ayo sok, bayar. Oli. Mungkin melu boceng ya, Kang. Pripin. Ngomong bae sira ku. Wis bayar wae lah, sok. Iya. Oke. Mana manjing ning wawadon ya? Ngomong jare walanange, motore wis dadi, kon bayari kono. Ya. Oh, udah diduwite ning kanan ning jero. Duwite ning jero kana. Ning wawadon. Iya. Wis lah, Kakek. Anu, Kang, kula ku dugi mriki soten. Kang Mar? Hah? Duwite glondongan ta? Kin bungkul Kang. Glondongan bae aja receh sikunku. Oli bungku sikunku. Nganggo store mama. Tahun kini kan durung store kita ning mamaku. Oh, dadi kin bae Kang. Iya, pun bae. Dewi siki Mang, duwite. Anu Kang, kula ku bisane dugi mriki soten, Pak. Hah? Wis dibayar le, Pak. Aduh. Wis. Ya duwite ya glondong duwite. Heeh. Aduh. Kin surat-surat e, Pak. Oke, surat. Wis komplit ngene. Iya. Ya wis wae. Kula adol. Ya kita tunggu ya, Jung ya. Muga-muga sing awet-awet dinggo ya, Pak ya. Bener. Ayo, Pak. Iya, ayo. Aduh. Iya. Masih tamu ten Kang, tamu e Kang ning lebet. Langka. Anu Kang kula ku dugi mriki soten deng-deng gedang walean ya, Kang. Apa? Wong kula ku tebi-tebi tak parani soten Kang, lagi keder Kang bayar kontrakan griya Kang. Tulung Kang gede 50.000 cilike tigang dasa Kang, gak bayar kontrakan griya dereng dibayar tigang sasi Kang. Jadi sira ku butuh duit kono. Nggih utang Kang ya mungkin bayar kok tenari gada. Apa sira beli krungu? Apa sira beli karton? pripun sih kang? Nembe bae duit ngumbayari motor. Langka wis langka duit. Iya, tulung gak kang semonten kang. Eh, wis langka, wis langka. Ikang samun tegelan gak kang, bukat kula diusir ikang gak ada geria turun ing kolong jembatan sampean ku blisin tak kang ora kula kuadine sampean ora ya kang. Iya Riyadi si Adi. Tapi yang kita wis langka duit to ya kang dinakaken. Ora kan baru dewek. Kang nyayari motor. Tulung kang sepinten, mu sepinten kang. Eh beli sepinten, beli orang pinten. Mus langka, langka, langka duit langka. Tadi kakangnya tegel tak kang. Wis, kita beli duduk tegel-tegel muan mus langka duit wis. Tadi sampainya beli bakal ngupai pisan kang. Beli. Tuh, biang kang ya mu pinten sih kang. Wis ngomong kita ku beli sepinten, beli orang pinten. Ais, lu ngah. Oh, ribut ben yang kayaknya ku. Jaga tetak parani sampean maksa orang ngubah majikan. Eh, si orang ngerasa ngantuk beli. Ya, hari ngantuk mah ngantuk yang majikan dereng sare kula singawi jam sangan dereng sare majikan. Oh, tadi turu-turu. Majikan dereng sare sih. Iya ya. Ya pun si mengkenen bokat sirang ali turu ya kena ya. Tapi jendela lawang kabeh kudu dikancing, lawang buri ya kudu dikontrol. Nggih. Heeh. Iya sung, melek sung. Bener melek. Nah iya mau konon. Bakat kedelengnya kampung sepi. Kudu di ronda, bener pemuda kene arane bagus. Melek melek, iya. Aduh, iya melek sung bener. Eling-eling bayar pemuda iya si mending bayar. Anak bahaya bocah ku. Apa maning iku dengan bocah koprek. Rupanya ya pemuda kene ku memang benar-benar menjaga kampungnya. Benar pun guarane. Aduh, wong wadon sing sore wis turu bae. Pitagan mata si Arif kini sebenarnya sih. Aduh, caya wak. Siapa ya? Ya tene suara koprek loh. Iya, pemaning pun ketabuhannya anak gitar, suling, kendang, tutukan, gong, kecerek. Kita sih ditabuhi batok bae kan enak nincak bae. Iya. Lah, apa kan? Apa kan apa? Tekek wah, tekek. Menang menang menang menang. Menang. Menang. Sugi. Melarat. Sugi. Melarat. Su. Wah. Tekaning barat. Tekek. Salah majukan hitungnya. Salah priben. Sampun sing sugi krihin. Terus sing apa? Cobi mawon sing melarat krihin. Sing melarat? Mungkin nang wonten malika. Coba melarat sugi melarat. Wah iya. Loh. Wah. Ya mbu kapan maning tekek karane kan. Wis aja dipercaya tekek. Menang. Melarat. Sugi. Melarat. Su. Ikut tekek ku priben lu. Lah, tekek ku. Ah, ngelaran iku kudu hitung sampai tekan maning-maning melarat. Alah, wis jatuh melarat, Pak. Iya. Wah, majikan, majikan itu beli kenang hitung tekek, majikan. Beli kenang? Nggih. Sih? Nau muni male, sangine kula sing hitung. Oh, sirapan hitung? Nggih. Ya, coba ya kapan to limune banyu ngarane ben satuan. Ya bokat niku. Ya karuan nanti pikir-pikir sih. Itu ndelok apane ya. Uma kita kumikiri kiyen ki kepengen dangdan kiyen ki supaya bagus ke priben ya, jendela-jendela dicet konon gak. Aduh, lah wah. Majikan. Iya. Muni mali mungkin ya kula ya. Mungkin. Mungkin. Melarat. Su. Wah. Oh, dasar tekek boleh dipakani. Males sih ku tekek. Wis ada percaya-percaya nih tekek. Soale tekek cilik kita weru, ndoge tekek kita weru. Uwis aja percaya ning tekek. Yen mengkenen, kita ngerasa ngantuk, lamun sira apan turu, ya. Kontrolan jendela-jendela, lawang, lawang huri, ya dikontrol. Kabeh dikancing sing rapi. Sebab kita ngerasa pegel dari kita kepengen turu dingin. Bukan apa-apa, dari sira kudu bisa upai weru, lamun sira. Lagi ninggang melek, ngeran. Nggih, majikan. Ya, majikan turu, kita ngantuk mani lah, pengen turu lah. Ini batur cari nunggu ini kayaknya di rumah nasi teka. Kali pada kesasar menipu. Beli acara ke si data beli maning aduh alat-alatnya anak yang digawata beli. Hei, kok kok supaya rencana kita kang wingi aja sampai gagal. Soale kita alat-alat tes tegawai KB kumplit. Apa-apa? Gegep, tambang, obeng, linggis, tekemot KB ning rangsel. Langkah sintari. Langkah. Dadi sekian kari nunggu batur si jimaning ningkene ditunggu. Ya. Siap KB ya? Siap. Siap. Siap. Kakas-pakas langka kang ketinggalan ya? Langka. Pistol? Sedia wak. Pistol ana ya? Ana. Peluru lengkap ya? Rikut penuh. Peluru. Sekian makanan jatuh racara ya? Iya. Yeah. Jagata masih sore. Sapa uru nih mencuruh masih pada melek wong eh? Iya. Ya. Jatuh. Arsan wong sugi ya. Iya, kan jaga ebes mono apane melung ya. Aduh. Mendene apa barangnya gede spira ya. Coba diinteng dia spira barang anu. Kin diatur ya. Iya. Sedene kin jaga te kerkis-kerkis mengkene ya. Iya. Langkah wong liwat di sepi ya. Waduh, jambira. Setengah loro. Dene jeneng setengah loro. Iya. Jare wong kang ngerti lagi ta mana ka? Iya, lagi kang winginan mana bareng ka? Kelingan mili pesene. Kelingan. Sira lamun berbuat ngume. Iya. Ajak lalen jam loro sira manjing ya. Iya, terus cukuti barangnya bakal samet ngo sira. Kan pesene mung konon. Iya. Nah, tingenten jam loro. Ya. Iya. Turu-turu tenang aja tuh. Enggak dinte sing jendela menang. Ya. Sing dure sing jendela menang kinte ya. Awas hati-hati. Menang. Waduh. Jam temboknya bagus pisan. Jam temboknya kuri-kurian. Bagus. Kamu ini nang. Iya kan nang. Ini toko itu gue regane berapa nih? 250.000. Barang layan dibagi terus. Oke aja. Res. Menang ya. Menang. Ini diatur ya, iya. Entek ya, entel ya, Hendro, iya. Sebelah lawang, sebelah kiri ya, dalam kiri ya, jaga, siap senjata ya, iya. Ini Hendrik, ente Hendrik ya, iya. Lawang sebelah kanan ya, iya. Siap senjata ya, iya. Lawang metu tembak ya, iya. Kita akan mancing ya, awas ki, kita akan mancing, siap senjata ya, iya. Kita akan pelan, kita bling melulu. Ah, enakan kirim baik, kirim yakin. Ayo, ada bongok. Tarik, bay. Tarik. Kucing apa ya? Gimardia. Tarik. Gimardia, turun. Masa Gimardia yang suara jendela turun? Ditarik. Tarik dari Sereb. Sereb ya? Ya, Sereb. Tangi esok. Tangi esok. Melek. Tangi esok. Melek. Iya, melek. Nah, melek ya. Apa durung? Apa itu? Wih. Jam belum. Ngomong aja, belum. Ya, belum. Ampun, siapa itu? Menang. Ngomong aja, belum ya. Iya. Kira Martia ya. Kula. Kula congos. Kula congos ya. Bujang. Bujang ya. Bujang Emardia ya. Lamun tak takoni kita kudu jawab ya. Ya, kita tamu Emardia ya. Tamu kang tanpa diundang teka dewek ya. Ngerti? Gimana aja salah, tamu biasa bengi-bengi ya. Kaya wong suru kita marek ning omah sapa bae ya. Sekian kunci-kunci ning ndi? Kunci lemari, kunci bubet ning ndi? Ikan. Wis. Ngilu. Ayo kan ikan. Ndi? Ayo ning apa? Sorogan. Sorogan di? Sorogan meja. Bohong. Ning apa ayo? Ngilu. Tembak lu, benar. Ini sorogan meja ya. Nah, harta benda Martian yang dinaruh ya? Ikan. Tembak. Oke. Ini wonten. Ini. Berdaringan. Daringan. Ini. Iya, emas, inten, berlian, ini berdaringan ya. Ini asal lurip, Pak. Iya, aja batir tak kurite jurung ya. Asal sira, tak konek kita, buka kabe rahasia ya. Jadi emas, inten, berlian, berdaringan ya. Hendro. Iya. Dijaga ibu cakin ya. Bagus. Aja sampai metu si makin ya. Iya. Bahaya ti akibatnya. Iya. Pestol taruh nih gulu. Oke. Kita kang mancing operasi. Menang. Meh. Menurut tembak. Aduh. Tolong, tolong. Ana malaria. Bilang maling, tembak. Ayo. Gelang, dibuka. Pengen malu. Bapak pengen mati. Cepat. Ayo dicopot. Menurut. Menurut. Cepat. Kalung, kalung. Copot kalung. Kalung apa? Ish, ayo, cepat pergi. Ah, copot. Ayo. Ish, tembak ke? Tembak bagian. Pengen mati apa pengen mati? Pengen urut. Nah, nurut. Dibuka. Bagus, bagus. Buka, bagus. Buka. Ayo, buka. Dibuka. Cepat. Ya. Nang, dijaga. Nang, jaga. Oke. Rabia Mardia, ayo pisan ya. Menang, kita anjing aneh. Menurut, tembak. Awas ya. Hendra. Tolong anak Garuda. Aduh. Ayo, ayo. Ngomong garong, tembak. Mboten, Pak, mboten. Aduh. Jas, cepat ge. Aduh, aja. Wis. Menang, cepat. Pengen urip apa pengen mati? Pengen urip, Pak. Ya, harus lurus. Jas, cepat. Jam tangan ge. Jam tangan cepat. Aduh, Pak, aja di. Cepat. Waduh, ngaksinya sampai loro jam tangannya. Ada-ada kecikin. Aduh, cepat. Aduh, anilang larang sih, Pak. Ayo, cepat. Aduh, cepat. Lang bakar. Aduh, aja ditembak, Pak. Lang bakar, cepat. Aduh, ini harus bagiannya. Aduh, ripai, aduh. Baju sekalian nih, cepat. Baju, cepat. Aduh, kelambi tinggi, Pak. Ayo, cepat. Aduh, alo. Is, ayo, paksa. Ayo. Celana panjang dibuka. Celana panjang. Aja, Pak. Aduh. Ayo, Pak. Bagian baju urip lah. Benar, baju urip ya. Aduh, ampun, Pak. Aduh, Martin. Tembak. Aduh, ditembak lah. Aduh, ampun, Pak. Aduh. Hendro. Ya. Oke. Segala barang-barang tanganan yang curi Martin ya. Ya. Aja di pesisa, diangkut kabeh. Gawa kabeh. Bagus. Nampan-nampan sere apa bawa kas dapur digawa kabeh. Ya. Kita tunggu di mobil ya. Oke. Lamun wis siap dibungkus kang rapi, diikat kang kenceng gawan di mobil ya. Bagus. Cocok. Hendro, ya. Motornya nyaran juga. Motor. Motor. Tipi tanggul ayo. Wah, tidak benar. Baru poli tuku dong dewi. Es. Menang. Tembak di bagian. Aduh, yang sebagian baru ribet balik. Kita bopong TV, ente motor di gawa ya. Surat-surat TV ini apa dale? Ibu. Hubungan juga. Es. Ayo, ini apa dale? Oh, ninjas, kan ninjas. Oh iya ninjas. Bener iki anak. Ayo digari pian tanggul. Kita nggak motor ya? Iya. Ayo. Aduh, barangnya tong kabe. Ada tiben dikat ya. Aduh. Itu wadon menang bae ya. Gila ya, budang kita menang bae blimpin sih. Jujur wangi apa-apa ku. Terus menang bae aja. Ya ikan mancikan kula gangguan. Di udah blimpin sih. Wong kula arep di kecus. Aduh ya, aduh blimpin iki ya wong wadon lah. Aduh, barang entong kabe. Mardia? Sira ngundangnya Mardia baik. Ngundang Kang Soten, pengen si lagi sugi. Mader sekinku Kak Mardia ku semarap. Mader kari udah sing butak baik ku nih. Nolongnya, sira ku udah dia ya. Sira ku sembarangan temen ah. Wis sekin si Mardia. Waktu kian jam kian kita jalur pegat nih sampean. Jalur pegat? Iya. Di apa wite sih aku ya? Awite ya mengkenen. Madra sampeanku disentok punyane. Bisa kari langka apa-apa. Kita sih lamun biji pegat. Wis. Di garapan anan yang jogan kene. Di garapan anan yang umah kien. Kita garap minggap. Enggak mendi. Yang bumendi, bumendi. Aduh, bocahku ya. Ikan lunga batu, seruntul batu. Aduh, aduh, priben kak. Eh, bujang suri priben ke. Datang majikan. Priben. Kulau gaya. Pada baik pikirannya wisnit. Hari mengkenan matarannya. Jadi apa nak? Apa cerita? Soalnya harus neburi apa ini majikan neburi utangnya blenduk. Iya lo mau baca ya. Dunia tong kabe kenang garong ya pula ma permisi harus marani sami. Kira waru ni sami. Waru dari muni usuki ke permisi di majikan kula si metu bae perjawis orang yang ada ditinggal kabe. Aduh. Tapi dipikir dia benar. Alah betik si dulur kita. Kita waktu mau beli elin yang kita ketungguan punya. Ini si dulur kita. Tapi kian ngendik buat saya. Tak pulaki jurung ah. Nawen baik ketemu. Makin beda karo wingi perang sayang. Priben sih mak. Wingi perasa tamu ambil baik. Hari ini sepi teman. Bodi sakit masih esok mak. Ya us kamu ngelih perawak. Supaya aja ketara pusing ngawasakan dia sepi. Coba dah tembangannya kita akan lenggak. Mikrosin malas balik dikit kok. Thank you. bahagia, kok masih ketahuan pada niku. Saya pada ketuan sangat bangun, dan lingkul wajah Cina aja nanti kayak sedulur arah kamar. Mati mangsa bunga. Repot-repot nih petukon, asal gelem telaten karo alon-alon, lan dan jujur makaya karawang wadon. Ih aja buru-buru bagen gelas yang kono pe bagen aja ditaro di buri mani temi ku bocah kok ana dusat sudah dingin kah. Iya tu ngadus-adus bae dikit lelesan bae dingin aja gerek balik. Ah buru-buru pisan bocahku kader jaga teh masih esuk. Oh maksa bar pan balik melas ini ku bocah maksa bae. Nah, penggatan udah dimaksa balik. Ya wis lah hari ya maksa balik. Selamat-selamat ya, Cuk. Dimaksa, Cuk. Sumpah kalau mimi rasa lah. Melas bocah adu rupan ini keringetnya gembrok, yos. Sedikit kita harapan gawe udut lobot dikit. Cerita kaya cium dewek kan tanah batu re ngopi ambekan dewek kan lupa kapan lampa mawon om laku pendelanya cium ku sama ngawa gembolan sarung rupanya sedia ngawa salin gitu ngawa salin ngawa dahar dahar anak penting rupanya mawon ternyata biasa mawon sih mana gimana kene mama galis ngerasa lan wis bayangkan lipati-pati sirat makan ini memang, Mak. Iku pasti anak ini maksud. Enggak, terus, Mak. Ini sirat si rumah mula, enggak sarung, Mak. Enggak. Ini, cukup nang sikat, iku melas topongnya kena meledugan. Disikat dingin topongnya sampai meledug putih, mohon. Kersane mawon, Mak. Cukup nang wedang, ini kebocah. Diwedangin dingin, diwedangin. Sampun-sampun jajan mau teng warung, Mak. Jajan wis mangan. Sampun. Aja dadi blenak ya, Cung. Sebab mama iki ya wis kudure. Lah wis benere. Mriksa ni sekabeh tamu kang tekani umpama memasak. Dadi pokatan mama kita kon ning awak kira ya dadi blenak. Thank you. semi pemikiran karo pikiran kita kan tadi wong lanang. Nggih. Dadi ambo kenala langsung sira nurut omongin Indira, nurut nasihate. Muga sira kelakon apa kang dimaksudaken. Bilane kula mriki ya nedap. Iku mawon lah dong arstue malah beli kurang-kurang lendong ah. Penjurungaken kira-kira terlaksana. Ah, tak jurungaken, tak dongakaken, tak surung-surung. Punten ge mau pamit wonten sampean. Ih gelisan bae. Nggih, badhe wonten perlu malih. Beli ngenteni liwat mateng. Aduh, sampun usah-usahaken, sampun repot-repotaken mah pun. Ah, ya wis sari. Punten, punten. Ah, mangga, mangga. Punten. Aduh, ya wis bagian ngira lagi pawon. Bocah kaya rupane. Suaya waya sengaja mereni kenang buru-buru yang melasakan. Bunten, enggak mih, ladenan nih kona tamu. Hai Cung, mangga mlebet Cung. Nggih Mik, pangapunten kula Mik. Iya Cung. Anu Mik, mamae wonten Mik. Mak. Yang mau ku kita anrima bocah ku mate beli katen ngono. Bati-bati takon muni mamae wonten ku yang kita anrima ku bocah. Ai. Iya mamae Cung. Preset kula sisanet. Pangapunten kula Mak. Heeh, kira kurpane kita dianggap pembantu. Kita mamasan-mamasan. Nggih, Mak. Kula mriki tujuane ya kepengen sugih, Mak. Dari bapak iki pengen sugih. Nggih, Mak. Pengen sugih takon karo rabi kita, bocah lakek banyak bertamu. Pengen sugih dia. Eh, Jung. Napa iki kakak Jungku? Sebagai kenal nimiku. Kula Kuki Mardia, Mi. Mardia? Nggih, Mardia. Iya, Ki, Mak. Kodikit jagong becung ya. Sebab kita mau anak susulan, ibu tangga kidul lahiran durung metu-metu. Jadi melas ari kan si mancinge wong sakit, ari sira si wong waras, otak tinggal sedelat ngobrol-ngobrol bae dingin karo Mimira. Nggih. Aduh. Jadi Mardia. Nggih, Mi. Mardia ngene sing utang-utangaken iki ta? Nggih, ngene kula kusugi. Kuni abi teh apa dadine? Embol mengono. Asale kula ku kegarongan nih. Kegarongan? Nggih. Gemet kabeh. Gemet danten. Yakin macung ya? Yo mimi mah beli bisa, yo mama yang nasi gundang sih. Aduh, suwe mboten sih, Mi. Balik ke sore. Sonten. Jadi balik bae saking mati ki, buka esok mene maning ya. Oh, mungkin enting kula mriki. Iya. Nggih, Mi. Permisi, Mi. Iya, wis, Cung. Nggih. Jadi ning grembol mengkono. Oh, wong ngadem karo sedulur mengkono. Beli besok-besok mani. Sakine bae disiksa. Cak Mardia itu. Anu wakil kriim, Mak. Oh, balik dingin. Sugi banget namanya tekan sore. Jadi di sini tiba-tiba mene maning. Bocah gorokannya beli lempeng nyangkol. Terus nulungi tangga sedelat itu. Wis beres, bocah gak lahir sehat kabeh. Jadi wis ketulungan, Mak. Wis ketulungan. Oh, kan bocah siapa ya? Makan martan bertamu mene bapak, Mene. Oh iya, melat rupanya bocah singkat doang. Petengar grembol-grembol mlakue keteang-keteo. Oh iya marek mene sih. Heeh. Kang sayangi wong ado ya. Pesinge kudu beli pati-pati tekang edak jogan kita sengaja ya pasti perlu karo kita. Mendingin aja sampe dereke keringet gemrob yos. Arep tak papat dingin. Apa kang dimaksud ning derekane? Coba ya. Mimi aja ado-ado bareng rungokaken. Jelas, Mak. Batang bau klingundu pari kenang wereng bocah terus paham bae kunine nasihate mimi terus klentap balik di permisi mah. Iya bocah kok. Terus ado bae kan dengan mak. Beli disangka. Iko terus nganyang beca bae. Ya wis moga-moga bagian kita singkat doa nunga nang ikan dikabul nggak kuasa saya bu. Iya mak. Aduh pengen leleson dingin sedih lagi. Aminan-aminan sedelat cung, blenak tangga parak bitek kaya blenak bagian sila ngobrol-ngobrol dingin baka panas ya mau ngebur di balong kok dingin kita depan nulungi uang aminan-aminan dikit sedelat lagi nana bojakun gak mati ya kita ajang pun di sini tidak ajak bebas pokon hidung mau neku mungkinnya lami boten wah ya balik ya tentu musuh kikir kok sore aduh terus kulai peribun di sini. Ada mengkel kita bagian undangnya beli kang mani ke Mardia baik. Lo lo lo kacung mene mani lo karo rabinir kalau lagi winginan ya mene ikan iya winginan ya aduh karo rabinir sembah-sembah dikit mene nok wajung mancing gua mimi raki ya nok sembah dikit ya nok ya nah karo mimi in mama sam nakun mimi ya aduh melak sampe karo rabinir bu siap ya lagi wingi-wingi nih laki aku mene ada cemburu ah ada sok salah sangka bener kun laki ini ragu saksinya mimi raga beru ya laki kira ngalami mene nih mama iya bener cuma ya waktu kun orang tak kawan-kawan nih laki kira buru-buru bah mih iku gelarakan kelasa dingin bukat goliran-liran ngadem-ngadem ya wis kok dodok-dodok bayi dingin maka wis kubut-kubut keringetnya hilang oh mama repan takon apa sekin maksudnya bulannya sirat sampai karso matakan yang jogan kita sok ganok ngomong juga yang apa maksudnya I'm Soma. Iki beca ngenteni dadi mi bocah kuningan. Si, karep gelisan bae kono nak. Rupane beli pati-pati beca sampe ngenteni mi ngan. Cari mimi siang kok bae dibayari bae dikit becane. Heeh, bener. Dikit, mimi garap liwat. Heeh, mimi belat mani gak mateng. Maksa bae. Ya wis arane mangan-mangan kana ning warung gampang kok bayar dhewek. Kudu sering puasa aja nok Senin Kamis. Oh iya, toli raya ya kudu klimis. Ada ngingu kumis kan ada di rambut-rambut kepada dicukuri kabe. Eh, mis, jika tak gerempol mani siapa ikan? Margiai kakun kuma. Punten. Lah, Cung, nenek mana ya, Cung? Nggih, Mi. Ya, wis nating bae. Nggih, amit. Ibu bocah, Mi, ya. Mas Pimpat ikut ikan ya, bae. Nggih, Mayong kepengen sugi, sih. Pengen sugi? Nggih. Siapa ika sira kudu Mardia mah nyapa dia bisa lah Mardia rupane samar koma ya samar kita nganggukan kalau kacamata jari sira kusugi melawan dunia keteluk Mardia ning lambene wong nggih wawane si sugi kula kuma kok pengen sugi nggih semene sugi kula kok nah bisane nganggo kaos jeblos nganggo endong sampe godol kok nawi siapa kula kok tenang blai mah tenang blai nggih nah ngapa tiba sing klapa tak kejebur ning sumur sanes ngapa sih digarong mah oh digarong nggih apa-apa kan digawa waduh nika TV ya gemet lu nyetan di gemet barang-barang ira kok nggih sapa-sapa ra negarong e lawi kan nggih oh beli weru boten semerep ya wis mama masa pandonan arep beli weru nggih iku mimi ra bakat arpan nyugu-nyugui cukuten sugu iku bocah bakat tapan disugu dibrangbang mau iki ning gawe pupet papat iku bocah ya awak kataliku ning endong godok kang bapak digawa-gawaku lumayan mi mikirke bokatan di wonten tegesan apa ka lumayan lah cumar dia rumoka kenyamang omong isun rube jata mangrawat-rawat dari silap tuli bengi sok gawe kaniaya ni sedulur tunggal ketemu tak beli garo sapi boten mak boten kepanggi mbungen dia di kula samit beli sok ketemu boten ini melas sira enak ke wale tapi jadi wale ibae bukan samar samar tak sira kucung mar aduh amit mindro ati mengundang cung kita Sinten sama ring sinten sih mak mendeli ke kang welan kacamata yang mamai tak buka iya ketak copot lu katon bisa pak lu lala si dulu risu apa amin aduh min aduh mama aduh bangling aduh sugi temen ya kena nih kriya kang sampein biaran ikin di kewirangan ngadepi gula kita aduh iya min pengen sampein ngalami nganiaya badan gula iya aduh sekin sampein sampe wani ngedak jogan gula angus ganti kaya pengen iya aduh min ya pangapura bae min pangapura ya kang iya Ya orang tak kolang yang kakang nyeluk pangapura nih gula iya min aduh sebalik ya bokat gula mau undang sira-sira ning kakang ya aja kurang pemaklum kula wetenge masih mendekel sih kang ya beli apa-apa pangapura ya kang iya wis selamat tinggal wae kang ya